Kesimpulannya bahwa keridhaan anak, pendidikan anak itu semuanya terkait. Semuanya terkait. Dan Rasulullah SAW ketika menjelaskan bahwa harta anak adalah harta orang tua, ya, itu bukan memberikan kemudahan kepada orang tua untuk menggunakan harta anak, tapi mengingatkan kepada anak supaya betul-betul berbakti kepada orang tua sampai pada tingkatan apapun yang bapak butuhkan silahkan, tidak usah bilang pada anak. Itu makna yang juga sangat kuat yang diambil di sini. Nah, sehingga seandainya orang tua itu menjual harta anak, maka dorongan kepada anak, wahai anak, ridho dan ikhlaskan sesungguhnya kamu dan hartamu itu tidak lepas dari orang tua. Tapi dari sisi orang tua, jangankan menggunakan harta seperti ini, Anda memberikan harta kepada anak saja, antara anak yang satu dan anak yang lain diperintahkan untuk adil. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak boleh gampang-gampang dengan alasan harta anak kan harta orang tua, terus tanahnya anaknya dijual, rumahnya anaknya dijual, nanti tidak karu-karuan. Jadi dalam hal ini maksudnya anak itu hendaknya apa yang bisa itu direlakan untuk orang tua. Tapi ini bukan memberikan hak keleluasaan kepada orang tua untuk semena-mena terhadap hartanya anak. Seandainya terjadi, hadis itu tetap mendorong kepada anak ikhlaskan dan tetap baiklah kepada orang tua, sesungguhnya orang tua jasanya lebih tinggi daripada itu. Tapi ini bukan memberikan keleluasaan kepada orang tua. Sekarang begini, orang tua ngambil hartanya anak dikasihkan ke anaknya yang lainnya. Loh, saya orang tua, hartamu hartaku, sekarang kamu banyak gitulah, saudaramu cuma sedikit gitu, ya tak ambil sebagian, tak kasihkan. Loh, gak boleh gitu, milik bapak sendiri. Kalau dibagikan ke anak, diperintahkan untuk adil. Gitu. Jadi anaknya kaya, anaknya yang satu juga, ini juga anaknya, tapi miskin. Terus orang tua mau memberi, kalau memberi sama, hukum asal langsung jadi. Kalau memberi tidak sama, harus didudukkan. Nah, kamu disekolahkan, dididik bapak berhasil. Kakakmu atau adikmu juga dididik tapi enggak berhasil. Itu ujian dari Allah. Karena itu dia diberi bapak begini, kamu diberi sedikit saja. Bagaimana? Oh iya pak, enggak apa-apa. Boleh. Nah.